Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari yang cerah ini, pada kesempatan yang penuh dengan limpahan rahmat dan kasih Allah ini, kita kembali bertemu melalui gelombang radio kesayang kita, Radio Republik Indonesia, untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi. Mudah-mudahan kajian kita pada hari ini mampu membangkitkan semangat kita, mampu menyadarkan diri kita bahwa kita adalah hamba Allah yang memerlukan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita, sehingga akhirnya kita mampu bergerak lebih leluasa, mampu bersemangat lebih tinggi lagi untuk terus melakukan amal saleh dan juga mengisi kehidupan ini dengan aktivitas kebaikan sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada hari ini sudah memasuki surat Hud ayat ke-11 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illallazina sabaru wa 'amilus solihati ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Kecuali orang-orang yang sabar terhadap bencana dan mengerjakan amal-amal saleh, mereka itu beroleh ampunan dan pahala yang besar. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada intinya ayat ke-11 dari surat Hud yang menjadi pembahasan kita pada hari ini mengajarkan kepada kita tentang sikap, perilaku serta perbuatan terbaik yang seharusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita, yaitu untuk tampil menjadi orang yang sabar, untuk selalu melakukan amal saleh, dan juga kelak orang-orang yang seperti ini akan mampu mendapatkan limpahan rahmat Allah yang jauh lebih banyak dari yang pernah ia peroleh sebelumnya. Mari coba kita perhatikan di sini Allah mengatakan illallazina sabaru. Ya, ayat 11 ini masih merupakan keterangan lanjutan dari ayat yang terdahulu, yaitu ayat 10, di mana kalau di dalam ayat terdahulu Allah sudah menjelaskan bahwa dan jika kami rasakan kepadanya kebahagiaan sesudah bencana yang menimpa, niscaya ia akan berkata, telah hilang bencana itu dari saya. Sesungguhnya dia sangat bergembira lagi bangga. Maka di dalam ayat 11 ini Allah mengatakan illallazina sabaru. Orang-orang yang hidup di dalam kehidupan ini, orang-orang yang menjalani kehidupannya itu akan mampu untuk mendapatkan kebahagiaan kalau ternyata hidupnya itu dia penuhi dengan sikap sabar. Tapi ada yang menarik sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi di sini, bahwa keterangan illallazina sabaru, kecuali orang-orang yang bersabar, ini tujuan utamanya adalah Allah ingin menenangkan jiwa kita bahwa berbagai hal yang kita rasakan di dalam kehidupan ini, berbagai suka duka yang kita jalani di dalam kehidupan kita, itu semua akan mampu membuat jiwa kita tenang kalau ternyata kita itu tampil menjadi orang-orang yang bersabar, selalu menjadikan sikap dan sifat sabar ini sebagai bagian dari kehidupan kita. Dan dalam ayat ini juga ketika Allah mengatakan illallazina sabaru, juga untuk sekaligus menginformasikan bahwa hendaklah informasi tentang berbagai kondisi dan peristiwa yang dialami itu, hendaklah manusia itu selalu bersabar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita perhatikan Al-Qur'an, kita akan mendapati banyak sekali keterangan ayat yang mengarahkan manusia bagi agar di dalam kehidupannya selalu bersikap sabar. Fasabrun jamil, kata Allah di dalam ayat lain. Maka sikap sabar itu adalah merupakan suatu hal yang sangat indah. Jadi bukan hanya sekedar sikap sabar itu baik, tetapi sabar itu menampilkan keindahan. Orang yang sabar tidak hanya dicap sebagai orang yang baik, tetapi juga orang yang hidupnya itu hidup dalam keindahan. Isbiru wasabiru warabitu, kata Allah di dalam keterangan ayat lainnya. Hendaklah kamu bersabar, wasabiru, ya, menuguhkan, berusaha untuk menyabarkan diri dari berbagai permasalahan yang ada, warabitu, ya memperkuat kedudukan diri, keyakinan diri. Ini semua adalah anjuran serta arahan dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana agar kita mampu mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Salah satunya adalah cobalah kita berusaha untuk menjadi orang yang sabar. Bersama kita di studio sudah ada Ustadz kita, Ustadz Fajrul Haq, yang kita harapkan masukannya. Silakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih kepada Ustadz Perdana. Hari ini kita membahas tentang bersabar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illal ladzina sabaru." Setelah Allah berfirman "Innal ladzina sabaru," mengatakan selanjutnya "wa 'amilus shalihat, ulaika lahum maghfiratun wa ajrun karim." Ini yang kita bahas pada hari ini adalah tentang kalimat sabar. Sabar di sini mungkin banyak orang menyalahartikan disebabkan nilai dari arti sabar itu dapat menjauhkan dia dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kata sabar dalam ayat ini juga mengisyaratkan bahwa kesabaran tidak dianjurkan kecuali atas perbuatan yang menyakitkan. Jadi ada hal yang sangat penting, ya. Janganlah karena sabar kita dipaksakan sehingga kita berpaling dari perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya orang mengatakan sabar Pak, sabar, tapi sabarnya ini adalah sabar yang dipaksakan sehingga tidak ada unsur nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti sabar ini kita harus menahan kemarahan kita. Bahkan sabar juga Allah juga membolehkan untuk untuk membalaskan dendam atau juga untuk mengenai orang-orang yang menganiayamu. Melakukan pembalasan ini. Melakukan ya. Pembalasan. Melakukan pembalasan ini kita dasarkan dengan ayat Al-Qur'an sebagaimana Allah berfirman, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimitsli ma 'tada 'alaikum." Ini sudah jelas dalam surat Al-Baqarah ayat 194. Barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah dia seimbang dengan serangannya terhadapmu. Maka di sini juga dalam satu sisi lain juga Allah sebagian juga ternyata orang dapat mengontrol kesabarannya. Bagaimana dapat mengontrol? Sebagaimana yang digambarkan dalam surat Ali Imran ayat 134, yaitu wal ghaziminal ghaidha. Kata-kata ini juga sebelum kata-kata ini keluar memang di situ disebutkan tentang infak, alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Artinya kita disuruh bukan dalam waktu senang saja kita mengeluarkan infak itu, bahkan di kala kita itu merasakan keadaan kita itu sulit, pada saat itu juga kita disuruh untuk berinfak. Setelah itulah baru kita akan mampu mengontrol bagaimana amarah itu sebetulnya. Maka perbuatan alladziyana yunfikuna fis sarai wad dharra itulah yang kita kaitkan dalam ayat ini, yaitu orang akan mampu bersabar ketika dia wa'amilus sholihat, ia targetkan untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini memang sangat sulit. Walaupun sangat sulit, Allah juga memberikan pahala yang begitu tinggi, tidak saja wa ajrun karim, tapi wa ajrun kabir, tidak hanya pahala yang sangat besar tapi maghfirah. Maghfirah inilah sebetulnya yang kita damba-dambakan. Maka kalau kita ingin mendapatkan maghfirah, maka kita harus bersabar. Dalam arti kata sabar ini sesuai dengan apa yang sudah digariskan dalam Al-Qur'an dan apa yang digariskan di dalam apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita sudah mampu mengontrol amarah kita, maka kita akan mudah untuk melangkah selanjutnya. Wal afina aninnas. Al-afu, untuk memaafkan kesalahan. Maka kenapa ayat Al-Qur'an selalu disebutkan gini dalam surat Ali Imran ayat 134? Karena memang hal yang tiga ini memang sangat sulit. yaitu untuk berinfak. Bagaimana kita dapat di situ kita marah kita, emosi kita, di situ kita ketenangan kita, di saat itu pula kita harus mewujudkan ketaatan kita kepada Allah, yaitu wal kadziminal ghaidha, yang mana kita dianjurkan juga bagaimana kita harus mengontrol amarah kita. Karena kebanyakan orang memang tidak dapat terkontrol amarahnya, sehingga wal afina anin nas itu sangat sulit untuk mereka kembalikan, sehingga amarah sajalah, sehingga apa yang dikerjakannya itu bisa jadi yang tadinya berbentuk amilus salihat, berbuat ketaatan kepada Allah, menjadi tidak amilus salih tapi wa amilut talih. Bagaimana Ustaz Perdana? Iya, betul sekali kata Ustaz Fajrul tadi, bahwa di dalam kehidupan ini hal yang paling kita butuhkan adalah bagaimana kita tetap konsisten di dalam menjalani kehidupan ini, punya prinsip yang kuat, punya pendirian yang kokoh, punya pandangan yang cukup optimis, ya. Makanya inilah sebenarnya kandungan dari makna sabaru wa amilus salihat. Jadi para pendengar rahimakumullah, ada dua hal penting yang menjadi pesan dari ayat ini, yaitu tadi sudah banyak dijabarkan oleh Ustaz Fajrul, yaitu bagaimana kita mampu menjadi orang yang sabar, ya, dan juga mampu mengisi hari-hari kita dengan kebaikan. Ini cukup menarik. Berbicara tentang sabar, ada sebuah kata-kata hikmah yang mungkin bisa kita renungkan bersama, bahwa ketika, ya, coba perhatikan air yang mengalir, ya. Air itu ketika dia menghadapi tantangan, dia tidak menghancurkan tantangannya itu, tapi berusaha untuk mencari jalan keluar yang lain. Jadi ketika berhadapan dengan batu karang, dia tidak akan menghantam karang itu sampai hancur, tapi dia akan berpencar ke bagian sisi kanan dan kiri, tempat lain, sehingga akhirnya dia tetap mampu berjalan walaupun dia menghadapi banyak berbagai tantangan dan cobaan. Ini menjadi inspirasi bagi kita semua, bahwa yang dikatakan dengan sikap sabar itu adalah bagaimana kita berusaha untuk mencari alternatif lain di dalam kehidupan ini. Ketika kita menghadapi berbagai permasalahan, coba cari jalan keluar dari sisi yang lain. Jangan mentok pada satu posisi saja, tapi kita berusaha untuk mencari jalan yang lain. Ada keuletan, ada persistence kalau dalam bahasa Inggrisnya, keuletan dan usaha keras untuk tetap berusaha menapaki jalan-jalannya tanpa pernah mundur ke belakang. Begitu juga dengan amilus salihat. Ini juga hal yang penting untuk kita pahami, bahwa di dalam kehidupan ini kita sangat membutuhkan yang namanya kerja keras. Hidup ini jangan nganggur. Faiza faragta fansab. Kalau kamu sudah berada dalam waktu yang kosong, waktu relax, fansab, maka pergunakan itu untuk hal yang terbaik, kata aku. Artinya apa? Seorang muslim jangan pernah merasa puas diri dengan apa yang sudah dicapai. Ketika dia lulus dari SMA, berhasil masuk ke kuliah, jangan cepat merasa puas dengan hasil kelulusannya. Tapi bagaimana hari-hari selanjutnya dia akan isi dengan berbagai aktivitas sehingga akhirnya dia mampu meraih sarjana S1 dengan nilai yang tertinggi. Begitu juga pada saat dia sudah mencapai S1, jangan cepat merasa puas dengan gelar yang diperolehnya. Tapi bagaimana meneruskan perjuangan untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi, S2, S3, dan seterusnya. Jadi di dalam kehidupan ini, seorang muslim dituntut untuk sabaru, bersabar. Sabar dalam artian ulet di dalam menghadapi kehidupan, dan juga amilus salihat, tekun di dalam menjalani hari-harinya dan berbagai aktivitasnya. Karena ini semua akan mampu merubah kehidupan seorang muslim menjadi kehidupan yang jauh lebih baik. Baiklah para pendengar rahimakumullah, ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Tetap berusaha untuk tampil menjadi orang yang ulet dan sabar, dan lakukan yang terbaik di dalam kehidupan, karena itulah nilai tertinggi dari keimanan seorang muslim. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.